Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tafsir yang ayat keberapa dari Tahrim, ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, sampai akhir ayat pada pelajaran tafsir sebelumnya telah disampaikan tafsir yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana, bahwa maknanya adalah cahaya kaum mukminin yas'a bergerak menerangi mereka, baina aidihim di hadapan mereka, untuk menuntun mereka pada kegelapan di hari kiamat, menuju sirat dan seterusnya melewati sirat. Yang muskilah adalah sehingga terjadi khilaf, yaitu pada tafsir wa bi aimanihim, dan di kanan mereka, sebelah kanan mereka. Telah disampaikan bahwa ada dua tafsir, tafsir yang juga mengartikan ini dengan cahaya, yakni wa bi aimanihim, dan cahaya mereka juga menerangi di kanan kiri mereka. Demikian ana nukil dari Ibn al-Jauzi dari Zadul Masir. Ya. Jadi tafsir itu tidak membatasi dengan cahaya itu di juga menerangi di kanan, samping kanan mereka, sebelah kanan mereka, tapi juga di sebelah kiri, padahal yang disebutkan di ayat hanya di kanan mereka, depan dan kanan. Sementara pada tafsir yang dinukil oleh Ibnu Jauzi tersebut dalam Zadul Masir mengatakan di kanan kirinya, depan dan kanan kirinya. Nah, di sini sebenarnya ada muskilah, tentunya muncul problem di sini, bagaimana dari mana penetapan juga di menerangi di kiri mereka, padahal ayat hanya menyebutkan depan dan kanan. Ya. Nah, inilah yang menjadi muskilah, dan dari sini pula Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya beliau merujukkan pendapat yang kedua yang mengartikan wa bi aimanihim, dan di kanan mereka kitab-kitab mereka, karena mereka diberi kitab-kitab catatan amalan mereka dengan tangan kanan, jadi di kanan mereka kitab-kitab mereka. Ya. Berterbangan, yakni di kanan mereka kitab-kitab mereka itu dibagikan kepada mereka dari kanan dan mereka mengambilnya dengan tangan kanan. Naam. Dan Ibnu Jarir ketika memilih ini mengatakan, ya, yang menafsirkan dengan cahaya, problemnya terletak pada ayat hanya disebutkan di kanan mereka. Kenapa hanya dibatasi cahaya itu menerangi depan dan kanan, kemudian tidak di sebelah kiri? Oleh karena itu dia memilih, ya, tafsir bahwa yang di kanan mereka bukan cahaya. Jadi yang di kanan itu adalah di kitabnya, dia memilih tafsir yang lain. Nah, dan Ibnu Jarir juga menyebutkan, Ibnu Jarir juga menukil tafsir, ya, menukil tafsir yang mengartikan wa bi aymanihim dengan makna cahaya. Dan hanya pada tafsir Ibnu Jarir ketika menukil pendapat ini, ya, cahaya mereka bergerak menuntun mereka, bain aydihim, di depan mereka, wa bi aymanihim, dan di kanan mereka, di kanan saja, tanpa menyebutkan di kiri, sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat. Jadi yang dinukil oleh Ibnu Jarir, ya, tafsir yang menafsirkan ini semuanya cahaya, tidak ada kaitannya dengan kitab. Tidak kaitannya dengan kitab, ini kaitannya dengan cahaya yang menerangi mereka dalam kegelapan, ya, di padang mahsyar menuju shirath dan melewati shirath. Cahaya itu hanya di depan dan di kanan, sebatas itu. Jadi beda dengan yang dinukil oleh Ibnul Jauzi yang juga menyebutkan kanan kiri. Nah, kemudian ana coba cari tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah, ana dapatkan tafsir surat Al-Hadid. Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih pendapat ini, yaitu menafsirkan ini dengan cahaya, tidak kaitannya dengan kitab. Yaitu cahaya mereka bergerak menerangi, menuntun, ya, menerangi jalan mereka, menuntun mereka di depan mereka dan di kanan mereka. Di kiri tidak. Ibnu Utsaimin menegaskan di kiri tidak, hanya di kanan sesuai dengan ayat. Sama dengan disebutkan oleh, yang dinukil oleh At-Tabari. Sama dengan pendapat yang dinukil oleh At-Tabari, depan dan kanan saja. Berbeda dengan yang dinukil oleh Ibnu Jauzi yang juga menetapkan di kiri. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah seperti biasanya sering mendatangkan penjelasan makna yang menghilangkan, ya, kebingungan kita atau problem kita, muskilah kita. Di sini juga beliau menjelaskan, menjawab hal itu dan mengatakan kenapa dikhususkan di kanan, takriman lahum, pemuliaan terhadap mereka, karena kanan itu lebih mulia daripada yang kiri. Jadi depan dan kanan saja, dan itu sudah cukup. Karena yang diinginkan adalah, yang dibutuhkan adalah cahaya itu menuntun mereka berjalan ke depan, ya, berjalan ke depan, ya, menuju shirath dan menyeberangi shirath, jembatan. Jadi cahaya yang ada di depan mereka itu sudah menuntun mereka dan juga menerangi kanan mereka, takriman lahum, sebagai pemuliaan terhadap mereka, dimuliakan mereka dengan cahaya yang juga ada di kanan, karena kanan itu mulia. Nah, kanan mulia, supaya kita ketahui makna ini. Nah, itulah sebabnya kitab mereka dibagikan kepada mereka dengan dari kanan, dari depan, dan menerima dengan tangan kanan. Pemuliaan, beda dengan orang-orang kafir, ya, yang menerima dari belakang dengan tangan kiri, dihinakan. Jadi kenapa cahaya itu hanya menerangi bagian sebelah kanan mereka, selain depan yang menuntun mereka juga di kanan, pemuliaan terhadap mereka karena kanan ini mulia. Ini penjelasan Ibnu Utsaimin. Berdasarkan ini, kita sekarang ambil kesimpulan yang kita pegang, ya, wallahu alam. pendapat ini, tafsir ini, bahwa ini ayat ini semata terkait dengan cahaya. Semata, sebagaimana yang datang athar dari salaf, dinukil dari Ibn Mas'ud, dinukil dari Na'am Ibn Mas'ud yang disampaikan dan yang lainnya. Ya. Bahwa ada pembagian cahaya dalam kegelapan ketika itu. Naam. Jadi ini terkait dengan cahaya. Jadi tafsir yang benar bahwa cahaya mereka bergerak menerangi jalan mereka, menuntun mereka di depan dan di kanan mereka. Di kanan saja. Di kanan saja. Kenapa tidak di kiri, dikhususkan kanan seperti kata Ibn Al-Haymin, pemuliaan terhadap mereka, karena kanan itu mulia. Ya. Begitu. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana, mereka mengatakan berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ya. Kenapa kaum mukminin berdoa dengan doa ini? Ingat. Kenapa kaum mukminin berdoa dengan doa ini? Apa sebabnya? Apa tafsirnya? Kenapa mereka berdoa, ya Allah? Padahal mereka diberi cahaya oleh Allah SWT. Cahaya menerangi mereka meskipun bertingkat-tingkat, sudah disampaikan asal dari Mas'ud. Ya, ada yang sebesar gunung di depannya, ada yang seperti pohon kurma dan seterusnya, ada yang hanya sejempol kakinya. Yang jelas, ya ada. Nah, besar kecilnya cahaya itu, terang, ya, redupnya tergantung apa? Besar kecilnya ke kezaliman yang ada padanya. Ini kuat tidaknya ketakwaan dan kemannya di dunia. Karena kezaliman, satu kezaliman di dunia itulah yang menjadi dulmah, ya, bahkan dulumat, kegelapan-kegelapan dari kiamat ini yang sedang kita belajar. Al-dulm dulumatun yawmal qiyamah, kata Nabi SAW, kezaliman menjadi kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Nah, jadi terang redupnya tergantung, ya, tingkat kekuatan iman dan ketakwaan, tingkat kebersihan, ya, seseorang dari kezaliman. Nah, jadi ada cahaya itu. Tetapi kenapa mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Yakni sempurnakan cahaya ini sampai tuntas, sampai kami masuk dalam jannah. Jangan dipadamkan, jangan dipadamkan, karena itu yang menuntun mereka, ya, sampai berhasil melewati sirat, sampai masuk dalam jannah. Sempurnakan, yakni sampai masuk dalam jannah, yakni terus cahaya ini ada dan tidak dipadamkan. Kenapa mereka berdoa seperti itu? Kan ada perasaan kekhawatiran, ketakutan hilang cahaya mereka. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Hendak? Apa sebabnya? Sudah dijelaskan kemarin. Kehilangan cahaya. Apa sebabnya? Ketika melihat orang-orang munafik di belakang mereka kehilangan cahaya. Nah, sudah saya jelaskan bahwa orang-orang munafik sebagaimana di dunia mengambil kesempatan bergabung dengan barisan kaum muslimin, ya, untuk cari aman, mereka mengambil manfaat dengan itu, sehingga di akhirat juga begitu, ya, mereka bergabung dengan barisan kaum muslimin sampai batas tertentu. Ya, orang-orang kafir, orang musyrik sudah dilemparkan masuk dalam neraka mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Orang-orang munafik masih tinggal bersama kaum muslimin, kaum mukminin, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada kaum mukminin yang dikenali oleh mereka, sehingga yakni ketika Allah menyingkap ya cahaya dan memperlihatkan betisnya, yauma yashfu ansaq wa yad'una ila as-sujudi fala yastati'un, dan mereka mengenali itu, kemudian kaum ini semua sujud sedangkan orang-orang munafik ingin sujud tidak bisa. Nah, terbedakan di situ ya, mereka tersungkur di atas ya tengkuk mereka, terbedakan di situ. Ketika pembagian cahaya, ada cahaya yang kemudian menuntun kaum mukminin, mereka bergerak menuju shirath, kaum munafikin masih ikut memanfaatkan cahayanya orang-orang mukmin, sampai ya tiba saatnya mereka tidak bisa lagi mengikuti, dipadamkan ya dari arah mereka, tidak bisa lagi mengikuti cahaya orang-orang beriman, terpisah. Nah, itu yang diceritakan dalam surat Al-Hadid, sehingga orang munafik berteriak unduru unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin ya mengambil cahaya dari kalian. Kemudian dikatakan ada dua tafsir, apakah orang beriman yang menjawab atau malaikat, wallahu alam persisnya. Ada dua kemungkinan, boleh jadi orang beriman itu yang menjawab, boleh jadi malaikat. Irji'u wara'akum faltamisu nura, balik kalian ke belakang di tempat pembagian cahaya semula, cari cahaya di sana. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah dhahiru min qibalhil adab, kemudian ada dinding pemisah, dinding yang tentunya ya tidak bisa ada yang berupaya meloncat memanjat, tidak mungkin ya, dinding pemisah antara mereka, yang ada pintunya, orang-orang beriman semua masuk lewat pintu itu sampai habis, masuk ke dalam ditutup, dan orang-orang munafik tidak bisa masuk, terpisahlah di situ ya, mereka pun menuju neraka, dan orang-orang beriman ya mereka lanjut menuju jannah. Naam. Yaitu melewati shirath, dan kecepatan mereka melewati shirath tergantung cahaya mereka. Nah, di situ ketika mereka melihat kenyataan tersebut yang menimpa orang-orang munafik, ketika mereka kehilangan cahaya, maka orang-orang beriman takut, khawatir. Maka mereka berdoa, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Sempurnakan cahaya ini terus menuntun kami sampai kami masuk dalam jannah. Jangan sampai padam. Ya, seperti yang menimpa ya orang-orang munafik kehilangan cahaya yang mereka ikuti. Nah. Waqfir lana, dan ampunilah untuk kami. Nah. Makna ini telah nukil juga dari Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Beliau menukil dari Ibnu Abbas. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menukil makna ini, tafsir ini dari Mujahid, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Ibnu Katsir menukil ini dari Tabi'in, Mujahid, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, makna yang sama dengan itu tadi. Ya. Barakallahu fiikum. Selanjutnya kita beralih ke ayat 9. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Ya ayuhan nabi, hai nabi, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memerintahkan kepada nabinya. Perintah yang sifatnya wajib. Untuk berjihad terhadap al-kuffar, orang-orang kafir, wal-munafiqin, dan orang-orang munafik. Baik. Perhatikan. Ayat yang sama dengan ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah, surat Baroah. Ayat 73. Ayat 73. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya, sama ayatnya. Ingat, surat ini yang kita pelajari surat At-Tahrim. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Yakni setelah Nabi hijrah. Naam. Bagian awal ayat terkait dengan di antara sebab nuzulnya yang telah kita pelajari terkait dengan kehidupan poligami Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya yang terkait dengan Maryah al-Qibtiyah. Nah, ingat Maryah al-Qibtiyah itu adalah hadiah dari penguasa Mesir ketika itu yang disurati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam didakwai untuk masuk Islam, dan dia mengirim hadiah diantaranya Maryah al-Qibtiyah. Nah, dan surat-menyurat Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika Nabi sudah menyusun pemerintahan, membentuk pemerintahan Islam di Madinah. Nah, sebagian hal ini ma'ruf dalam sirah. Tayyib. Surat At-Taubah, Baro'ah, juga Madaniyah. Juga setelah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Artinya, ayat ini, dua ayat ini, di surat At-Tahrim dan di surat At-Taubah, Baro'ah, dua ayat ini turun pada saat jihad, jihad bisayf wassinan, dengan senjata, dengan pedang, dengan perang, jihad fisabilillah, memerangi orang-orang kafir, sudah disyariatkan, sudah disyariatkan. Berarti dari sini bisa difahami tafsir ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara, wahai nabi berjihadlah melawan orang-orang kafir, yakni bisayfi wassinan, dengan pedang, dengan senjata, yaitu perang. Naam. Kemudian as-sinf ats-tsani, at-ta'ifah ats-tsaniyah, golongan yang kedua yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk diperangi, diwajibkan untuk diperangi, yaitu al-munafiqin, kaum munafik. Kita tahu bersama bahwa orang-orang munafik munculnya di Madinah. Setelah perang Badar. Karena mereka ketakutan melihat kehebatan al-jaysh al-islami di bawah pimpinan Nabi alaihi salatu wassalam, pasukan Islam para sahabat radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatannya, kekuatannya, ya, memenangkan dengan gemilang perang Badar, sehingga mereka ketakutan untuk menampakkan kekufuran mereka, sehingga mereka menyembunyikannya dalam keadaan mereka benci luar biasa terhadap Islam, kepada Nabi SAW dan para sahabat kaum mukminin radhiyallahu anhum. Tapi mereka takut menampakkannya. Muncullah, ya, orang munafik itu di tengah-tengah kaum muslimin, hidup berbaur, bergabung dalam barisan kaum muslimin di Madinah. Dan kita ketahui bersama bahwa orang-orang munafik dengan ini berarti tidak memerangi Nabi SAW. Mereka takut. Mereka pengecut. Kekufurannya saja disembunyikan. Ya. Bagaimana mungkin mereka berani memerangi? Hanya saja mereka selalu yatarabbasun, menanti-nanti kesempatan, jika ada kesempatan, ya, untuk melemahkan barisan kaum muslimin, menggembosi, ya, melakukan takhdil, penggembosan dari jihad fisabilillah, ya, sebagaimana kita ketahui kisah mereka, ya, jika ada jihad, nah, jika mereka ikut berangkat hanya menyebarkan syubhat, menggembosi, melemahkan, nah, sebagaimana yang mereka berhasil lakukan pada perang Uhud, sehingga berhasil makar mereka melakukan penggembosan dan pulang sekitar 300 pasukan. Nah, dan mereka berusaha mencari-cari alasan jika tidak mau berangkat, mencari-cari alasan untuk mencari-cari udur, ya, untuk tidak berangkat. Ketika ada kesempatan, menyebarkan fitnah, syubhat untuk menggoncang, ya, menggoncang kaum muslimin, bahkan keluarga Nabi pun tidak selamat, ya, dari itu, seperti kisatul if, seperti buhtan, kedustaan, tuduhan dusta mereka terhadap Aisyah pada kisatul if, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dituduh telah na'am berzina. Nah, itu keadaan kaum munafikin. Jadi jika demikian, berarti bisa difahami bahwa perintah jihad melawan orang munafik berarti bukan perang, ya kan? Berarti bukan perang. Nah, ini dipegang dulu. Mereka bukan diperangi, mereka sendiri tidak memerangi, bahkan, ya, seperti yang kita dengar tadi. Nah, berarti kan bukan perang. Beda jenis jihadnya dengan orang kafir yang memang memerangi, sehingga dilawan, dihadapi dengan jihad, dengan diperangi juga. Nah, kalau begitu, jika demikian, berarti apa jenis jihad melawan orang munafik? Ada dua tafsir. Ya. Ada dua tafsir yang dinukil oleh ahli tafsir. Di antaranya Ibnu Jauzi menukil dalam Zadul Masir, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini di antara yang bisa nukil, yaitu pada tafsir ayat ke-73 dari surat Baro'ah At-Taubah. Di sana, ya. Di sana mereka menukilnya dan menjelaskan tafsir ayat ini. Asy-Syaukani dan Fathul Qadir, Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, mereka tidak menafsirkan lagi ayat dalam surat At-Tahrim ini dan mengatakan kami cukupkan dengan tafsir ayat 73 di surat Baro'ah. Ibnu Katsir, ya, tetap menafsirkan di sini tapi tidak selengkap tafsirnya di surat Baro'ah. Ibnu Katsir di tafsir ayat ke-73 surat Baro'ah At-Taubah beliau di sana juga menukil khilaf. Menukil ya, khilaf yang sama yang dinukil oleh Ibnu Jauzi dan Asy-Syaukani. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jihad melawan orang-orang munafik itu adalah iqamatul hudud. Jihad itu adalah iqamatul hudud, dengan menegakkan hukum had, menegakkan hukum had atas mereka. Dan ini diriwayatkan dari salaf seperti Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Pertanyaannya, bagaimana makna jihad ini yang maknanya iqamatul hudud, menegakkan hukum had kepada mereka? Bagaimana maksudnya? Ya, dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Yaitu apabila di antara mereka ada yang menampakkan kalimat kufur dan mereka menegakkan itu, ya, menegakkan hal itu pada diri mereka, maka mereka pun dihukum. Mereka pun dihukum, ditegakkan hukum atas mereka. Sedangkan yang menampak, apabila ada yang ketahuan ya, terdeteksi atas kekufurannya, tetapi kemudian dia mengingkari, dia bersumpah, ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam membiarkan. Nabi AS membiarkan dan tidak menghukumnya, dan Nabi pun tidak memerintahkan untuk meneliti ya keadaan mereka. Yang jelas ya, memang orang-orang munafik seperti itu ya, mereka hidup berkeliaran di tengah-tengah kaum muslimin di sekitar Nabi. Dan sebenarnya Nabi SAW mengetahui a'yan, mengetahui orang-orang yang merupakan orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan hal itu nama-namanya kepada Hudzaifah, sahibus sir, Hudzaifah bin Yaman, yang memiliki khususan dibisiki oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi nama-nama orang munafik. Maka pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak membunuh mereka? Ya, Nabi pernah mengatakan, la yatahaddatsun nas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah, la yatahaddathun nasu anna muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang-orang berbicara, menukil berita bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi fitnah, tanfir anil Islam. Ini akan membuat orang lari dari Islam, tidak berani mendekat kepada Nabi, ya, karena jika dekat-dekat nanti dibunuh. Nah, bisa jadi fitnah seperti itu. Sehingga Nabi, karena mereka masalahnya mengaku ya muslim, bersyahadat, ikut sholat dan seterusnya. Orang yang keumuman orang tidak tahu kalau mereka itu munafik, hanya Nabi yang tahu dan sahabat tertentu yang diberitahu rahasia itu, seperti Hudzaifah bin Yaman. Keumuman orang tidak tahu. Jika kemudian dibunuh ya, maka akan timbul fitnah. Orang-orang menyangka Nabi kejam. Ya, teman dekatnya sendiri, orang yang hidup bersamanya, berdampingan dengannya, yang mengaku Islam dibunuh. Fitnah, bahaya. Nah, oleh karena itu jika ada yang ketahuan ya, tetapi dia tetap bersumpah dan mengingkari hal itu, maka Nabi tidak memprosesnya lebih lanjut. Nah, hanya saja jika ada ya di antara mereka yang memang terkena hukum had, maka ditegakkan. Maka ditegakkan. Tayyib. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yang menafsirkan jihad orang munafik itu bil lisan wal bil lisan, yakni bil hujjati wal bayan. Bil lisan yaitu bil hujjati wal bayan, dengan menegakkan hujjah dan bayan, penjelasan. Karena mereka seperti digambarkan tadi, mutarabbisun, selalu mengintai, mencari-cari kesempatan. Jika ada kesempatan, ada momen yang tepat untuk dimanfaatkan, mereka menyebarkan syubhat, menyebarkan fitnah, menggoncang. Ya, di Madinah. Maka, ya, goncang-goncangan syubhat fitnah mereka itu butuh dilawan dengan hujjah dan bayan. Nah, tafsir ini ya datang dari Ibn Abbas. Tafsir yang kedua ini datang dari Ibn Abbas, datang dari Al-Hasan Al-Basri, juga datang dari Al-Dhahhak dan yang lainnya. Tayyib, Ibn Kathir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, setelah menukil dua pendapat ini, kata beliau, waqad yuqal, kata Ibn Kathir, waqad yuqal إنه لا منافاة بين هذه الأقوال وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال. Boleh jadi dikatakan bahwa sesungguhnya la munafa, tidak ada kontradiksi, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan baina hadhil aqwal, di antara pendapat-pendapat ini. Li'annahu taratan yu'akhidhum bihada, karena sesungguhnya taratan terkadang yu'akhidhum bihada, Nabi menghadapi mereka dengan ini, dengan cara ini, yaitu ketika mereka menyebarkan fitnah syubhat, maka dihadapi juga dengan lisan. Ketika mereka merusak, ya, menggoncang dengan lisan mereka, menyebarkan syubhat, fitnah, maka juga dijawab, ya, dihadapi dengan jihad, dengan juga lisan, dengan hujjah dan bayan, mematahkan syubhat dan fitnah mereka. Ya, watarotan bihada, dan terkadang dengan ini, bihasbi al-ahwal, tergantung, terkadang dengan cara yang satunya, yaitu dengan apa? Ditegakkan hukum had kepada mereka yang jelas, ya, bukti, maka dihukum. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahkan yang jelas bukti, ya, tanpa kekufurannya dan terbukti, dan ya, dia tidak mengingkari, tidak bersumpah. Nah, sehingga pantas dan pas untuk ditegakkan had kepadanya, maka dia dihukum. Nah, maka dia dibunuh. Tayyib, bihasbil ahwal, tergantung keadaan. Bismillah, tergantung keadaan. Nah, dan ini memadukan antara pendapat-pendapat yang ada, dan ini lebih baik. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا. تفضل جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله، استغفر الله.